uteku selewah campur orang genah. Basan mlebu neng jeruk kamar, sumpet reget tur yo ora jembar. Bali metu meneh mlaku-mlaku, morone pos rondo kuwi karepku. Kono mesti rame dodolanan kaple yono, kopi panas gorengan tahu tempe. Nice turu kumpul-kumpul dodolanan gaple. Welah, aku kok kalah wae. Lek-lekan bengi nyambi kepal kepul, mangane stres dur mudon jagatul. Wesiki kulu rasane jan koyo diklitiki, kok kayan ngutut kuluku dadi keri. Wes tak omeni kok yo ora mari-mari, brainan iki bludres judul. Kok njur kepengen aku muntal gudeg, rasah mikir suwe yo gek wes ngadeg. Golek gudeg kene ngarepe kantor pajak. Mas, mana sih? Ini panas sih. Gedeng iki. Panas sih. Dari situ eh cerita. Rangkat moral lu ngomong. Mangan gudeg nganti terus doar junto jenggele. Mubeng mubeng kudo nyambi cerita. Seneng jero mobil ono cah limo. Nah, aku sing lunggu jejerku celatu roaku su yo melu aku neng dito ramacem-macem lo santai wae kene seterak segele lenyu ben ngepuk neng ora benjok playu mau pilih koyo jarang kepecok do tijak nendie aku ra ngertie bulane kancaku seneng nggodo panci wes tekan kono rusi tong godo wes ngejak lungo lah terus ngopo lek-lek ato yo nice turu aku tekan sebulan jenenge lelean lae sok turu bengi aku mlaku tekan sebulan jenenge lelean lae sok turu bengi aku mlaku tekan sebulan jenenge lelean lae sok turu bengi aku mlaku tekan sebulan jenenge lelean kakean pikiran larak kerakasan nyur metu metu neng dalam tekan bengi punek tenang aku ra krasa. Rasa.